Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jal dan segala limpah nikmatnya kepada kita yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan sungguh jika kita cuba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala, pasti kita tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Dan sesungguhnya insan itu sentiasa berlaku zalim dan kufur. Dan itulah dua sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama adalah az-zulm, yakni zalim. Dan yang kedua adalah al-kufur, kekufuran. Dan itulah sebabnya bila kita dapati kerusakan di atas muka bumi ini, semuanya berlaku daripada dua perkara yang disebutkan ini, iaitu zalim menganiaya. Dan zalim telah kita tahu bahawa meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan ia lawan daripada kebijaksanaan al-hikmah. Jadi lawan daripada al-hikmah adalah kezaliman. Jadi sebesar-besar kezaliman adalah tidak meletakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala pada tempatnya, iaitu mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kepadanya, dalam rububiyahnya dan nama-nama dan sifat-sifat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna zulma la inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian semua maksiat di atas muka bumi ini disebabkan tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal insana la zalum. Zalum itu adalah kata-kata dalam bentuk mubalaghah, zalum seperti kasul, yakni selalu zalim. Seperti kasul, selalu malas. Baik. Jadi kan kedua adalah kafar, sangat kufur. Sentiasa kufur, bermula daripada kufur terus, yakni kufur tidak percaya. Ada juga kufur percaya tetapi kufur tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi jenis kekufuran. Baik. Jadi barang siapa yang tidak zalim dan tidak kufur, pasti dia akan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Baik. Insya-Allah pada malam ini, sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita yang telah diberikan kesempatan, lapangan, kesihatan, akan teruskan kajian kita kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan syarahnya itu kitab Subulus Salam karangan Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala. Pada pelajaran lepaslah kita baca dua buah hadis. Yang pertama adalah hadis Ali radhiyallahu an tentang masalah mazi, dan yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah bersentuhan, ataupun lebih khusus tentang masalah mencium isteri, apakah dia membatalkan wudu ataupun tidak. Baik, jadi pengarang kitab akan meneruskan membawa hadis-hadis lain yang menyentuh tentang bab ini, iaitu bab perkara-perkara yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu. Jadi kita akan teruskan pada muka surat 156, iaitu hadis 65. Jadi telah 65 hadis atau 64 hadis kita baca selama ini. Baik. Dan ini adalah hadis 65 mengikut perkiraan kitab ini. Kadang-kadang bilangannya berbeza-beza sebab adakala riwayat itu dikira sebagai satu riwayat. Baik, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi shay'a fa ashkala alaihi akharaja minhu shay'un am la, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya lalu membuatnya ragu apakah telah keluar sesuatu darinya ataukah tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayatkan Muslim. Jadi hadis ini satu lagi hadis berkenaan dengan perkara yang membatalkan wudhu. Jadi bila kita perhatikan hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum," apabila seorang daripada kamu mendapati, wajada maknanya mendapati, pada atau dalam perutnya sesuatu. Dan ini antara dalil bahawa wajada mendapati ini tidak semestinya sesuatu yang kita dapati selepas kita cari, ba'da talab. Sebab benda yang dalam perut ini kita dapat ni, kita dengar ke atau kita rasa ni, bukan kita pergi cari. Kenapa kita katakan hal ini? Ini mengisyaratkan tentang satu lagi masalah fiqah yang masyhur, iaitu dalam bab tayammum. Kalau siapa ingat lagi, bukan di kelas ni lah, dalam kita mensyarahkan Sahih Muslim, ada satu masalah penting tentang tayammum, iaitu tentang syarat dibenarkan kita bertayamum menggunakan tanah atau debu. Jadi kita tahu bahawa syaratnya adalah bila kita tidak jumpa air. Kemudian mereka membahaskan apakah syarat kita cari dulu air. Bila dah tak dapat, tak jumpa, barulah kita bertayamum. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa syarat, mereka berdalilkan bahawa Allah SWT berfirman, "Falam tajidu ma'an," dan kamu tidak mendapati air. Dan mereka kata wajada yajidu, artinya jumpa, dan jumpa tidak boleh tidak melainkan selepas tolap, selepas cari. Jadi kalau tak cari, agak-agak tak ada air keliling, boleh tak tayamum, kata mereka? Mereka kata tidak boleh. Dan ini masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau dengar satu pendapat ni memang nampak kuat, baik. Tetapi bila kita lihat nas-nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kita akan dapati bahawa syariat menggunakan kalimat wajada yajidu ni, dapat ni, dan ia tidak mensyaratkan atau tidak menunjukkan makna mencari terlebih dahulu. Antaranya hadis ini, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a," apabila seorang daripada kamu mendapati dalam perutnya sesuatu, takkan ada cari dulu dalam perutnya ada ke tak ada, benda tu datang sendirinya. Jadi kata mereka tak syarat cari air, sampai dah tak jumpa, putus asa tak jumpa, barulah kita bertayamum. Jadi pendapat kedua dalam masalah tayamum apa? Cukup kalau kita yakin bahawa tidak ada air sekeliling kita, memang dah kat padang pasir, memang dah tak ada air punya, baik. Jadi kita tak perlu nak keluar mencari, cukup kita bertayamum di situ. Tidak perlu setiap kali masuk waktu kita mesti keluar cari dahulu. Baik. Naam. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar insya-Allah taala. Walau bagaimanapun, apabila seorang daripada kamu, dan lafaz ahadukum ini banyak kali kita jumpa, dan ini menunjukkan tentang apa? Salah seorang daripada kamu, maknanya wahai orang Islam. Baik. Dan kum walaupun untuk lelaki, kita tahu plural untuk ganti nama lelaki, tetapi ia umum untuk lelaki dan perempuan. Kenapa dia tak cakap idza wajada ahadukum wa ahadukunna? Wah, tu panjang cerita dia. Seorang daripada kamu lelaki dan seorang daripada kamu perempuan. Sebab orang Arab biasanya bila bercampur khitab untuk lelaki dan perempuan, maka dia akan lebihkan yang lelaki. Dia akan lebihkan lelaki. Dia pakai kum yang juga memasuk makna, yang apa, merangkumi wanita. Jadi hukum ini untuk asal dia untuk lelaki dan perempuan. Kerana tidak ada dalil yang mengecualikan wanita daripada hukum ini. Kalau dia dapati dalam perutnya sesuatu. Jadi batn asal daripada kalimat batana, ya betunu, maknanya yang tersembunyi, yang tidak nampak. Jadi lawan daripada batin adalah yang yang zahir. Ha, tu dia. Jadi perut dinamakan perut sebab apa? Dia ada kat dalam, tak nampak. Ha. Kita tunjuk perut tu, tapi yang maksud perut tu ada kat dalamnya. Baik. Jadi kalau dia dapati dalam perutnya fi batnihi syai'an, sesuatu, dan dia tidak disebutkan apa sesuatu, tapi kita boleh faham kalau kita baca terus, fa ashkala alaihi, maka ia mengelirukannya ataupun memuskilkannya, seperti dalam terjemah tu apa, lalu membuatnya ragu, ashkala alaihi. Baik. Yang ini mengganggu fikirannya. Apa dia? Akharaja minhu syai'un amla? Apakah telah keluar daripadanya? Nya tu maknanya perut. Adakah keluar daripada perutnya sesuatu ataupun tidak? Jadi dia dapat sesuatu, tetapi dia tak pasti keluar sesuatu daripada perutnya ataupun tidak. Dan tentulah bukan maknanya perut daripada perut keluar terus daripada perut, tengah-tengah perut. Kat mana nak keluar? Dekat tempat keluar, tempat keluar yang kat dalam semuanya, dia sama ada keluar daripada bawah ataupun tak boleh keluar, dia mesti keluar daripada daripada atas. Tapi asalnya dia keluar daripada atas ke daripada bawah? Daripada bawah. Bila dah tak boleh juga, dia akan keluar daripada atas, yang kita namakan muntah. Baik. Akharaja minhu syai'un amla? Adakah sesuatu yang keluar ataupun tidak? Sekali lagi kita ada jelaskan apa tu sesuatu tu. Sesuatu tu umum apa aja. Dia boleh liquid, dia boleh solid, dia boleh gas. Ha, ni sains dah masuk. Tapi agak-agak mana satu yang dimaksudkan kat sini? Dalam hadis inilah. Dalam hadis ini kita faham bahawa yang dimaksudkan adalah gas, angin. Baik. Sebab apa? Tak apa, kita teruskan dulu. Sebab kalau lepas tu dia akan menerangkan sebabnya. Hatta yasma'a sautan. Sampailah dia mendengar bunyi. Jangan kata suara lah. Dengan bunyi. Suara tu untuk binatang dan sebagainya. Tapi binatang kadang-kadang bunyi juga kan. Baik. Hatta yasma'a sautan, dengar bunyi. Ataupun yajida rihan, ataupun dia dapat bau. Rih, walaupun asal maknanya adalah angin, bukan punya angin tiup kat muka dia, tapi apa makna dia? Ra'iha, iaitu bau. Bau yang diangkat oleh angin sampai ke mana? Sampai ke hidung. Walaupun dia boleh ikat tempat-tempat lain, tapi yang akan tangkap adalah panca indera hidung, iaitu bau. Jadi sampailah dia dengar bunyi keluar daripada perutnya itu, ataupun tempat keluar itu, ataupun dia bau. Hadis ni hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dapat beberapa riwayat dalam hal ini. Baik, jadi zahir daripada hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita keluar dari masjid bila kita ragu-ragu ada sesuatu yang keluar daripada perut kita ke tidak. Ada keluar, maksud kat sini adalah angin. Sebab yang ada bunyi itu yang angin keluar. Liquid tak ada bunyi. Kalau tak tahu lah, ada keluar banyak, ada keluar bunyi lain lah. Takkan lah sampai macam tu sekali. Ha. Yang solid pun biasa tak ada bunyi kalau dia jatuh ke dalam air. Jadi mestilah angin. Betul tak? Okay. Selagi tak dengar bunyi, jangan keluar daripada masjid. Kalau tak bau, jangan keluar daripada masjid. Tapi kenapa? Apa cerita masjid dalam hadis ini? Ha. Kalau dalam rumah tak masuk ke? Jadi sebab itu kita kena faham konteks hadis ini adalah berkaitan dengan orang yang sedang solat dalam masjid. Sedang solat dalam masjid. Ada terdapat riwayat yang menerangkan hal demikian. Dia tak bawakan hal apa riwayat tersebut. Jadi kalau orang itu dalam masjid, maka jangan keluar masjid. Sebab apa? Biasanya kita keluar masjid ni kerana nak angkat wuduk. Biasa orang tak angkat wuduk dalam masjid, walaupun tak dilarang, itu adalah perkara biasa. Nabi SAW bukan mensyaratkan hal-hal ini dalam masjid, dalam solat, baik, dan sebagainya. Ini adalah perkara yang biasa berlaku. Jadi tidak ada makhumnya, tidak ada pengkhususannya. Jadi maksud di sini, kalau dia dalam solat, jangan keluar daripada solat tersebut. Jadi terus solat. Dan ini menunjukkan bahawa kalau keluar, kalau dia yakin keluar dengan salah satu daripada yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu dengan dia mendengar bunyi ataupun membau, maka hendaklah dia keluar daripada solat. Hendaklah dia keluar daripada solat. Jadi apa hukumnya kalau dia terus solat bila dah keluar angin? Haram, berdosa. Tapi kalau orang tanya, mana ada Nabi kata pasal kalau apa ni, kalau keluar dia tetap solat berdosa? Tak ada, tak ada sebut pun dalam hadis. Ada sebut tak dalam hadis? Nabi cuma sebut satu saja, yakni kalau tak keluar, jangan batalkan solat lah. Nabi tak kata kalau keluar jangan batalkan solat. Kalau keluar ini batalkan solat. Tapi oleh kerana itu namanya mafhum, oleh kerana ia dekat sangat daripada apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mafhum ini mu'tabar. Mafhum maknanya apa ni? Apa yang tidak disebutkan, kata orang tu tersirat. Yang tersurat ni adalah jangan keluar daripada masjid. Kalau tak keluar, tak batal wuduk lah. Yang tak dicakap ni adalah kalau batal wuduk, keluar. Tapi oleh kerana ni dekat, maka kita gunakan mafhum ni. Maknanya haram terus sembahyang kalau batal wuduk. Kemudian ulama berselisih pendapat, orang yang sengaja solat walaupun batal wuduknya, adakah dia kafir ataupun tidak? Setelah mereka sepakat bahawa hukumnya berdosa kalau buat dengan sengaja. Baik, dalam hal ini yang benar kata ulama, dia tidak sampai, tak sampai kafir. Tapi adalah dosa ni adalah dosa, dosa besar. Selagi dia tidak mengiktikadkan halal boleh solat walaupun tak ada wudu. Okay. Naam. Kita lihat dalam kitab apa ada dalam syarah Imam San'ani rahimahullah ta'ala. Mendengar suara dan mencium bau bukanlah syarat dalam hal tersebut. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah adanya keyakinan. Jadi itu kata-kata pertama daripada Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengisyaratkan tentang lafaz hadis, sampailah dia dengar bunyi ataupun dia bau. Tapi apakah ini saja syarat untuk kita berni keluar daripada masjid batalkan solat? Adakah au di sini atau ini maknanya itu saja? Baik. Zahir hadisnya ini atau inilah. Tak ada yang ketiga. Tapi oleh kerana dalam hadis-hadis lain ada menyebutkan tentang perkara yang membatalkan wuduk selain daripada dua perkara ini, maka kita faham bahawa yang dua perkara ini, bau dan dengar bunyi ini, bukan syarat. Apa hadis-hadis lain yang menerangkan tentang perkara yang membatalkan wuduk yang lain? Apa ni? Keluar mani, mazi sebelum ini. Kalau kita nak ambil hadis Aisyah, bersentuhan lah, cium. Tak, itu hadis Aisyah pun kata tak payah, tak. Kalau ambil ayat Al-Quran lah, bersentuhan. Tadi dalil Imam Syafi'i. Dan juga dalam hadis Safwan bin Asal, apa dia? Tidur. Betul tak? Tidur. Jadi ini semua menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak memaksudkan untuk restrict kata membatalkan wuduk kepada dua hal ini. Bukan ini saja yang membatalkan yang wuduk, membatalkan wuduk. Baik. Jadi kata ulama, disebutkan dengar bunyi dan bau adalah menunjukkan, mengisyaratkan kepada apa? Kepada keyakinan. Bukan kita ambil yang rasa-rasa, yang kita namakan sebagai was-was. Sebab tadi dia dapati sesuatu dalam perutnya. Jadi ada macam bunyi juga, tapi bunyi apa? Apa orang panggil tu? Bunyi kompang ke apa kat dalam? Mungkin tak makan lama ataupun dah makan banyak sangat, terasa macam keluar. Bahkan bukan dalam perut, tapi dekat ujung-ujung dah, dah rasa macam keluar. Rasa jadi, tapi dia tak pasti. Macam dengar pun dia, macam dengar pop-pop gitu. Tapi entah dah keluar ke belum, tak pasti lagi. Jadi Nabi SAW kata itu semua adalah syak dan ragu-ragu. Kalau terlalu banyak sangat, ini dah kira was-was. Jangan indahkan, jangan toleh kepada hal-hal itu. Tetapi apa? Lihat kepada yang yakin. Apa dia yang yakin? Bahawa kamu tidak batal wuduk. Sebab tu jangan keluar masjid. Ataupun kalau betul-betul yakin, maknanya dengan kita dengar bunyi angin tu keluar ataupun kita bau. Jadi kadang-kadang kita tidak, dan ini tak bermakna mesti dua-dua sekali bersama-sama dalam satu keadaan. Yang ini mesti dengar dan bau. Sebab ada orang dia punya angin tak ada bunyi, ada orang dia punya angin tak ada bau. Ya, tak semestinya mesti nak dengar dan bau sekaligus. Salah satu pun boleh. Faham? Jadi hadis ini, baik kita teruskan apa dikatakan oleh syarah kita. Hadis yang mulia ini adalah salah satu kaedah, bertambah satu lah. Adalah salah satu kaedah usul dan kaedah fiqh yang sangat mulia, yang menunjukkan bahawa segala sesuatu dihukumi atas tetapnya pada hukum asalnya, sehingga terjadi keyakinan yang menyelisihinya, dan bahawa tidak ada pengaruh keraguan yang mencampurinya. Jadi ini kaedah dia. Al-yaqinu la yazulu bisyak atau al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maknanya yakin itu tak boleh dihilangkan dengan keraguan. Cuma kita kena faham apa makna kaedah ni. Yakin tu apa definisi dia? Syak ragu-ragu tu apa definisi dia? Jadi dua istilah ni balik kepada satu perkara, iaitu tentang ilmu. Ilmu ni terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah zero, tak tahu terus. Yang ini dinamakan jahil. Jahil. Dan yang paling tinggi sekali, 100% tahu. Ini dinamakan al-ilm ataupun al-yaqin. Ini dia. Kemudian 50, tengah-tengah tu, antara 0 dengan 100, dinamakan syak. Ragu-ragu. Nak kata tak tahu terus pun tidak, nak kata tahu pun tidak. Kalau kita turun bawah, yang ni bawah 50 tapi tak sampai 0, itu pun tak tahu juga. Tapi tentu lagi bagus daripada 0 kan. Jadi ini mungkin orang panggil waham. Waham. Macam tahu, macam pernah tahu lah tapi tak sure. Itu dia. Kena kata tak tahu terus, tidak juga, dia tahu, dia macam pernah dengar tapi tak sure. Waham, waham. Ini banyak orang macam ni, ingatan dia tak berapa kuat. Kalau kita naik atas daripada 50, 70 ke, lebih tak sampai 100, dia pun tak sampai yakin. Tapi dia dah ada apa? Ghalabatu zan, iaitu berat sangkaan. Berat sangkaan. Kalau kita tak clarify ataupun tak clearkan tentang definisi apa tu yakin, apa itu syak, mungkin kita akan salah apply kaedah ini. Jadi yakin kita dah faham 100%. Kalau ragu-ragu 50%. Tapi apakah, kalau dia ragu-ragu tu memanglah 50%, memang kira syak. Kalau lebih daripada 50%, 70%, adakah itu masih tak boleh digunakan sebab belum yakin 100%? Maka kata ulama, tidak. Yang lebih daripada 50%, dinamakan ghalabatu zan, yang dinamakan ghalabatu zan itu juga dikira sebagai hukum yakin. Juga dikira sebagai yakin. Tak perlu nak yakin 100%. Yang selalu kita terjemahkan sebagai berat sangkaan atau sangkaan berat. Nah, itu pun boleh. Jadi kalau yakin, kata kaedah, yakin itu tak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi sama ada 100% punya ke 75% ke, tak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu yang 50%. Jadi asal dia balik kepada hukum yang yakin. Kita dah angkat wuduk, dah sah wuduk. Jadi sekarang kita ada wuduk ke tidak? Ada, kita pun solat. Tengah-tengah solat, rakaat kedua, kita rasa perut kita ada macam sesuatu. Macam keluar, macam tak keluar. Yang yakin apa? Ada wuduk ke tak ada wuduk? Jawabnya ada wuduk. Yang ragu-ragu, dah batal, dah keluar sesuatu. Jadi hadis ni kata, la yakhrujanna, fala yakhrujan. Jangan kamu keluar daripada masjid. Ya, jangan keluar daripada masjid, jangan batalkan solat. Teruskan saja. Sampai datang keyakinan, iaitu dengan salah satu daripada yang disebutkan tadi. Suara ke, ini bunyi ataupun bau. Ataupun selain daripada itu. Mungkin dia rasa macam basah. Ada macam air basah dekat pahanya ke, ataupun dekat daerah kemaluannya, atau pada kainnya contohnya. Itu juga dah kira ya. Yakin, jangan kata saya tak dengar, saya tak bau, jadi belum batal. Continue je solat, confident. Pakai hadis ini. Hadis ini tak mensyaratkan ini dua saja. Apa juga yang boleh dikira sebagai yakin ataupun hukum yakin, kalau betul zon, dia ambil kira. Dah kira batal. Boleh. Jadi sama ada yang dia rasa tu keluar air kencing ataupun mari ataupun angin ataupun orang apa ni sakit perut cair-cair punya, selalu macam nak terkeluar, tak semestinya. Ada bau, ada bau ataupun ada ada ras apa ni, ada bunyi. Boleh. Baik, seterusnya kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, barang siapa yang ragu atau mengira bahawa ia berhadas sementara dia yakin bahawa dia masih suci, maka hal itu tidak merosak solatnya hingga dia yakin. Sebagaimana yang ditegaskan sabda beliau, hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Kerana sesungguhnya beliau mengaitkannya dengan terjadinya yang dapat diindera. Menyebutkan keduanya hanyalah sebagai misal yang difaham oleh ulama-ulama mensyarahkan hadis ini. Jika tidak, maka demikianlah semua hal-hal yang membatalkan wudu, seperti mazi dan wadi. Dan akan datang hadis Ibn Abbas, sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang kamu pada pantatnya, lalu dia mengkhayalkan kepadanya bahawa dia telah berhadas, padahal dia tidak berhadas. Maka janganlah dia berpaling hingga dia mendengar suara ataupun mendapatkan bau. Akan datang hadis ini bahawa kadang-kadang yang kacau itu adalah syaitan. Kadang syaitan, kadang bukan syaitan lah. Jadi kalau syaitan, lagi-lagilah kita jangan indahkan bisikan-bisikan syaitan ini. Dia bagus hadis ini sebenarnya. Dia ringankan umat. Jadi dia mengangkat kita daripada apa? Kesusah payahan yang selalu menimpa sebahagian orang. Sebab orang semua mesti ada apa? Hadithun nafs. Lagi-lagi dalam solat. Sebab cerita ni bukan luar solat tau. Cerita ni dalam solat. Biasanya inilah penyakit. Bila kita tengah solat tu, dalam solat tu datanglah macam-macam bisikan hati. Nah, kalau dia bukan bisikan syaitan, dia bisikan hati. Jadi hukum bisikan hati dalam solat ni, dia tidak haram. Dia tidak menyalahi khusyuk. Tak boleh kita kata bahawa orang ni tak khusyuk bahawa ada benda-benda yang datang kat dalam hatinya bila dia sedang solat. Sebab ada yang tak boleh dia tolak. Tahu-tahu datang je, ingatkan dia tentang itu, tentang ini. Macam-macam benda. Baik. Sembahyang seorang pun kadang-kadang macam tu, sembahyang berjemaah pun kadang-kadang macam tu. Kadang orang sebelah pakai minyak wangi best saja, terus dia punya hati dah lain macam. Kalau sebelah dia bau pun lagi dia lain macam. Jadi kadang-kadang tak boleh kita halang. Tetapi jangan, sama dia ada dua keadaan. Dia layankan bisikan hatinya, dia pun berbual-bual dengan diri dia sendiri. Walaupun baca mulut kemat kamit, baca fatihah surah apa semuanya, tasbih. Jadi yang itu menunjukkan dia tidak khusyuk. Dia tak berjaya lah. Qad aflahal mu'minun tu dia tak dapat. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Baik. Tapi kalau dia lawan, dia cuba fokus kepada apa yang dia baca, kepada solat tersebut, ingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bahawa inilah sebabnya dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan apa jugalah, dia cuba untuk tarik hatinya balik kepada solat tersebut, dia tidak berusaha, tak mengurangkan solat. Dan yang terburuk adalah masalah ini, bisikan hati yang mengacau solat dia sendiri, iaitu tentang wuduk. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, teruskan solat. Jadi hadis ini umum, baik yang sedang solat, orang yang sedang solat maupun yang tidak, ini adalah pendapat jumhur. Sedang Al-Maliki yang memiliki rincian dan perbezaan antara orang yang sedang solat dengan yang di luar solat. Jadi Imam Malik ataupun mazhab Maliki, mereka kata kalau orang dalam solat, jangan apa ni, kalau ada was-was batal ke tak batal, maka dia tak payah batalkan solat. Tapi kalau dia belum lagi nak solat, dan kat wuduk belum lagi nak solat, sekali ada rasa macam keluar was-was juga, maka ketika itu kata Imam Malik apa, hendaklah dia kira sebagai dah batal dan dia angkat wuduk sekali lagi, baru dia solat. Tapi sebagaimana kata pensyarah kitab, ini tidak dapat tidak ada yang boleh dijadikan dalil. Ini bersalahan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan kalau kita tak pasti ni batal ke tak batal, kita batalkan sajalah. Macam batalkan, buatlah apa-apa yang boleh batalkan wuduk. Dan memang rasa nak kentut, kentut terus. Terus apa? Terus angkat wuduk. Ni kalau luar solat lah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini juga salah. Sebab Nabi soalan tak ajar kita buat macam tu. Nabi suruh kentut terus, ataupun Nabi cakap apa? Teruskan solat. Yang ni jangan kira kepada was-was tu. Ada orang salah. Jadi dengarkan, itu kita jadikan dia sebagai yakin, jadi kita pun kira batal. Tidak. Jadi kita jangan layan akan was-was seperti ini. Baik, dan ketahuilah tentang masalah kaedah ini, al-yaqin la yazulu bisyak. Dia antara kaedah yang besar dalam syariat. Antara lima atau berapa kaedah yang besar dalam syariat. Maksud al-umur bi maqasidiha, innamal a'malu binniyat tu. Dan juga al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang kesusahan itu akan mendatangkan kesenangan atau kemudahan. Dan juga masalah ini, al-yaqin la yazulu bisyak, kaedah ini, yakin itu tidak ditolak dengan keraguan. Dinamakan kaedah ini sebagai kaedah yang besar. Sebab apa? Sebab banyak masalah fiqih yang perlu kepada kaedah ini, ataupun kaedah ini melibatkan banyak betul masalah fiqih. Sama seperti niat, tak ada ibadat melainkan ada masalah niat. Baik, dalam kebanyakan ibadat ada masalah susah, dan kebanyakan ibadat ada masalah juga tentang syak dan ragu-ragu ni. Jadi kaedah ni penting, dia masuk dalam ibadat, bahkan dalam bab akidah pun. Kemudian dia masuk dalam bab muamalat, nikah, kahwin dan sebagainya. Jadi kalau dalam masalah taharat, inilah dia. Bahawa kalau kita syak, batal ke tak batal wuduk? Tak batal. Kalau kita syak, kita dah terpegang, kalau dalam mazhab Syafi'i pun dia kata, kalau kita dah terpegang isteri ke tidak, asalnya pegang ke tak pegang? Tak pegang. Jadi tak batal. Kalau dia pegang rambut, macam minggu lepas kita cerita kan, hukum pegang rambut, pegang kuku isteri, batal ke tak batal? Kita ragu-ragu, asalnya tak batal. Walaupun ada dua pendapat dalam masalah itu dalam mazhab Syafi'i sendiri. Begitu juga dengan masalah-masalah lain. Baik, dalam masalah solat pula, dalam bilangan rakaat, ada hadis khusus pula tentang tu. Kita ragu-ragu, kita dah solat 3 ke 4 rakaat, kita ambil ya, yakin. Yakin baru 3. Yang kita ragu-ragu adalah 4. Jadi kita anggap dia sebagai 3, kita continue lagi 1. Kalau kita ragu-ragu bahawa kita dah baca Fatihah ke belum tengah solat, kita sedang baca surah, tiba-tiba kita ragu-ragu, ini dah baca Fatihah ke belum? Macam, pernah tak? Mungkin ada yang pernah. So baca Fatihah, play safe, ataupun buat bodoh je sudah, kita terus baca kita punya surah. Macam mana? Ha? Asalnya tak baca Fatihah. Ya? Ada karina. Asalnya dah baca Fatihah ke belum baca? Oh, asal dia belum baca. Tapi asalnya bila awak baca surah? Lepas baca Fatihah. Ha, itu dia. Jadi dekat sini kalau ada masa agak lama selepas kita berdiri tu dengan time kita baca surah, itu karena apa? Kita dah baca Fatihah dah. Takkan kita tahu-tahu yang nak baca surah. Biasanya kita bila amin baru kita baca surah, ada masa. Tapi kalau macam sekejap sangat kita dah, ni cepat sangat, tahu-tahu dah baca surah. Lagi-lagi macam solat terawih apa semua, dia tengah fokus. Kalau yang baca banyak juzuk tu, dia tengah fokus dia punya apa, dia punya surah untuk yang rakaat kedua. Jadi naik atas, ya Allah Akbar, terus sambung Quran. Biasa juga macam tu. Jadi kalau tengah dah baca Fatihah ke belum, jangan terus kata apa belum, dan jangan pula kata terus kata dah. Jadi masa tu kadang-kadang apa ni, main peranan. Kalau tak sure, maknanya belum lah. Kalau tak sure, baca Fatihah. Baik. Dan dalam hal ini banyak, kita masuk masbuk, kita dapati imam sedang rukuk. Kita tak tahu lah imam rukuk ke tidak, tapi kita nampak jemaah semua rukuk. Kita nampak yang belakang kan tu lah. Jadi kita pun datang rukuk. Baru nak rukuk tu, Allahu Akbar, dia bangun daripada rukuk. Ni dapat ke tak dapat ni rukuk? Kalau orang malas, orang malas guarantee dia kena dapat lah. Dapat kan? Sikit pergi pasal tu. Yakin. Asalnya dapat ke tak dapat rukuk? Asalnya tak dapat. Tak, asalnya tak dapat. Kecuali awak waktu rukuk, awak tengok, awak tengok imam dia naik ke tak naik lah. Tapi biasa orang rukuk semua tengok bawah. Jadi kalau tak pasti, asalnya kita belum dapat rukuk. Jadi balik kepada kaedah ni. Jadi dalam solat je ada macam-macam. Dalam masalah lain banyak jugalah. Dalam masalah puasa, ini dah masuk apa ni? Dah masuk subuh ke belum? Asal dia belum. Jadi awak boleh sahur sampai yakin subuh. Baik. Tapi janganlah ada terang dah apa semuanya, awak kata apa ni? Ni masih belum yakin lagi. Sebab kita ada kaedah lain, la ibrata bizanni albayyinu khata'uhu. La ibrata bizan, tidak ada iktibar penilaian pada zon, yakni yakin ataupun prasangkaan ini, yang telah jelas kesilapannya. Kalau dah jelas silap dia, memang dah tak boleh pakai lagi. Faham eh? Baik. Kalau dalam masalah haji, kita ada tawaf. Sama juga bilangan ni dah tawaf yang berapa kali, ataupun melontar ni dah batu yang keberapa, asalnya belum. Jadi kita ambil yang kurang. Jadi semua kaedahnya kita pakai kaedah yang sama. Jadi kaedah banyak digunakan dalam macam-macam. Dalam muamalat, dalam nikah kahwin, wanita ni kita ragu-ragu ni isteri kita ke bukan, dan nikah dengan dia ke belum, dah berpisah berpuluh-puluh tahun lah, taruh lah, ni isteri aku ke bukan, asalnya isteri awak ke tidak, asalnya bukan lah. Mana kita pasal kita tak pasti sekarang. Asalnya wanita semua ajnabi, bukan isteri itu. Begitu juga dalam masalah talak. Ni dah lafazkan talak ke belum, ataupun aku talak ini talak betul ataupun tidak. Jadi dalam hal ini dah jatuh talak ke belum? Asalnya semua belum. Tetapi dalam hal ini juga masih juga kita kena cari, ataupun kita kena minta apa ni, fatwa daripada ulama. Nanti dia akan tanya itu dan ini, nanti akan dapat tahu bahawa dah betul-betul jatuh cerai itu ataupun belum. Sebab apa? Asalnya yakin, yang ragu-ragu itu kita dah cerai ke belum, jadi kita tolak. Dan banyak lagi masalah-masalah lain. Nah, ada apa-apa soalan tentang hadis ini? Nah. Kalau datangnya zon setelah habis ibadat. Kalau datangnya zon ke syab? Syab selepas ibadat. Selepas ibadat, tadi semayang 4 rakaat ke? 3 je solat asar tadi. Jadi kita kata apa? Dan lepas solat tak ada ibrah, tak boleh kita toleh kepada syak-syak seperti ini. Ini semua dah tentu adalah gangguan daripada syaitan. Yang kita ceritakan ni semua ketika dalam ibadat. Ketika dalam ibadat. Dan lepas ibadat jangan toleh lagi, jangan toleh lagi. Nah. Baik, tadi kita katakan terdapat khilaf di kalangan ulama tentang apa? orang yang syak yang syak batal wuduknya dalam solat ini, kita katakan jumhur ulama termasuklah di situ mazhab mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dan begitu juga Zahiri, kira jumhur semua kata apa, jangan toleh kepada syak ni, teruskan solat. Ada pendapat ni kita kena ceritakanlah, iaitu pendapat Imam Malik rahimahullah taala, ni masyhur dalam mazhab mereka, bahawa orang yang syak ada wuduk ataupun dah batal, maka hendaklah dia batalkan, anggap dia sebagai batal dan dia pergi angkat wuduk. Kemudian mereka ada perbezaan pendapat tentang apa, orang yang dalam solat ataupun luar solat. Jadi ini mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Ahlul Madinah. Apa dalil mereka? Tak tahu ke tak nak tahu? Ataupun kita dah, ni bukan pendapat jumhur, kita tak nak tahulah. Jadi kalau kita nak ilmu, nak tahu juga, adakah sebarangan aja Imam Malik itu apa ni tolak hadis? Jadi dalil mereka adalah umum ayat Quran, iaitu ayat wuduk. Allah SWT perintahkan, wa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solat, maka wuduklah. Wahai orang beriman, apabila kamu nak solat, angkat wuduk. Dan juga sabda Nabi SAW, satu ayat Quran, satu hadis. La yaqbalullahu salatan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat seorang daripada kamu apabila dia batal wuduk sampailah dia berwuduk. Untuk kita apa masalah ayat ini dengan hadis ini? Tapi Imam Malik dan ulama-ulama Maliki, ya, mereka punya faham apa? Bila Allah perintahkan kita bila nak solat angkat wuduk, wuduk tu adalah wuduk yang mana? Wuduk yang yakin ke wuduk yang ragu-ragu? Awak mesti jawab apa? Wuduk yang yakin. Jadi sekarang awak punya wuduk, wuduk ragu-ragu. Solat awak takkan diterima oleh Allah SWT. Allah perintahkan awak solat dalam wuduk yang yakin. Begitu juga hadis itu, Allah tak terima solat seorang daripada kamu apabila dia batal sampai dia berwuduk. Sama juga kata mereka, Allah hanya terima solat daripada wuduk yang yakin. Sekarang wuduk ini ada ragu-ragunya. Jadi ini dua kata mereka berlawanan dengan hadis dalam bab ini. Baik. Sebab itu kata mereka ada yang membeza-bezakan antara dalam solat. Jadi kalau dalam solat, mereka ambil hadis ni lah, dalam solat baik jangan keluar, tapi kalau sebelum solat mesti angkat wuduk sekali lagi. Lepas tu ada pembahasan yang panjang tentang hal ni, soal dan jawab. Baik. Tapi tu ringkasnya. Sekarang dah tahu ke belum? Hujah mazhab Malik. Ada hujah ke tak ada? Ada lah. Kita kena akur lah ada hujah. Sebab mereka fuqaha, ulama. Baik. Cuma apakah dia kuat ataupun tidak, itu masing-masing boleh nilai. Tapi yang dekat pada kebenaran, dekat kepada kebenaran, dekat kepada al-haq adalah zahir hadis ini. Hadis ini putuskan an-niza', putuskan pertelingkahan. Nabi dah kata, sampai dengar bunyi ataupun sampai bau. Ya ke tidak? Dan Nabi juga yang kata Allah tak terima solat sampai dia berwuduk betul-betul dan dia pun baca Quran tu. Boleh? Jadi kita hormati pendapat yang berbeza ni. Baik, tapi hormat tak semestinya mesti nak kena ikut lah. Dan hormat tak semestinya kita terangkan apa ni pendapat yang kuat. Itu makna hormat. Hormat banyak bukan maknanya kita apa ni ikut aja orang cakap apa, betul tak? Awak hormat kita, kita hormat awak, awak pun mesti hormat kita. Jangan dia punya mazhab aja dia nak jalan, dia nak apa ni yang nak diamalkan, lain punya pendapat semua tak boleh dengar. Jadi kalau nak adil, demokrasi kata orang tu, kita kena apa? Semua boleh terangkan pendapat-pendapat masing-masing. Boleh Dan ini imam siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Madinah. Kita orang belajar daripada Madinah. Tak ikut, banyak kali kita tak ikut Imam Maknanya tak ada kena-mengena dengan apa? Pada kita lah, tak ada kena-mengena dengan Madinah tu. Adakah maknanya bila awak tolak pendapat Imam Madinah, awak tak sayang dengan Madinah? Madinah tempat kelahiran Nabi lah itu. Tak ada. Tak ada cerita pasal tu semua. Ini masalah fikir akademik. Yang menjadi sebab kita terima atau kita tidak terima satu-satu pendapat itu adalah kuat atau tak kuatnya dalilnya, hujahnya. Baik. Kita nak masuk sekarang dah 8:31. Okay. Jadi kita berhenti, insya-Allah kita sama lepas Isyak. Allahumma.